Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kita masuk pada pelajaran Taisirul Alam Bisharhi Umratil Ahkam. Kita masuk bab baru, yaitu Awqatun Nahyi, waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, hadaratis sholatu fi awqatin mu'ayyanatin lihikamin ya'lamuha syari'u. Dilarang kita mengerjakan sholat pada waktu-waktu tertentu karena ada hikmah yang diketahui oleh syariat. Hikmah yang disebutkan oleh syariat ini. Di antara hikmahnya adalah kalibti'adi an musyabahatil kuffar fi waqti ibadatihim. Menjauhi dari tasyabbuh, menyerupai orang-orang kuffar, orang-orang kafir dalam waktu ibadah mereka. Wa awqatun nahyi thalathatun, waktu-waktu terlarang dalam sholat itu ada tiga. Al-awwal min sholatil fajri hatta tartafi'a syamsu 'anil ardi qida rumhin. Yang pertama adalah dari sholat subuh sampai matahari meninggi dari bumi seukuran tombak. Nanti akan dijelaskan nanti waktu penjelasannya oleh Syekh Abdullah rahimahullah. Asani yang kedua, hina tablugha syamsu nihayataha fil irtifa'. Yang pertama diulang. Dari salat subuh, dari salat fajar, hatta tartafi'a syamsu 'anil ardi qida rumhin. Sampai matahari meninggi dari bumi seukuran tombak. Dari sholat subuh sampai matahari meninggi seukuran tombak. Kurang lebihnya itu kalau di kita sekitar jam-jam setengah tujuh, jam-jam enam lewat. Ketika matahari terbit. Jadi setelah sholat subuh itu tidak boleh sholat. Tidak boleh mengerjakan sholat. Kecuali nanti ada pengecualian beberapa sholat. Yang kedua, hina tablugha syamsu nihayataha fil irtifa'. Ketika matahari mencapai puncak pada ketinggian. Hatta tabda'a fi zawal. Sampai kapan? Sampai zawal. Sampai tergelincir. Kalau sudah tergelincir, masuk waktu zuhur. Ketika matahari sudah sedang puncak tinggi, pada puncak, pada ketinggian. Kalau kita mungkin ya sekitar kurang lebih ya, tidak bisa memastikan, sekitar pukul 12 atau lebih. Karena waktu zuhur kita kurang lebih 12 berapa? 12.20, 12.25. Tidak jauh waktunya dari waktu duhur. Ini waktu yang dilarang. As-salif yang ketiga, min sholatil asri ilal ghurub. Dari sholat asar sampai terbenam matahari. Setelah sholat asar, dilarang sholat. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Kalau sudah terbenam, sudah masuk waktu maghrib. Kita baca hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah bin Abbas menceritakan, syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar. Telah hadir di sisiku rijalun mardiyun, orang-orang yang diridhoi. dan yang paling diridhoi di antara mereka menurutku adalah Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa ba'da al-'ashri hatta taghruba. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala shahida 'indi rijalun mardiyyun وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وما في معناه من الحديث. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari salat setelah subuh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Nah, batasannya ketika matahari sudah terbit. Kalau matahari sudah terbit berarti masuk waktu duha, waktu sholat berikutnya. Wa ba'dal asri hatta taghrub. Nabi SAW juga melarang dari sholat setelah asar. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Kalau sudah terbenam berarti masuk waktu maghrib. Dan yang semakna dengan ini dari hadis. Ini yang disebutkan dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-53. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu. Wala salata ba'da al-'ashri hatta taghiba asy-syamsu. Sama, semakna dengan hadis yang tadi. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah subuh sampai matahari meninggi. Dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Ini dua waktu yang disebutkan dalam hadis ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata al-musannif, penulis kitab, penyusun kitab, yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, di dalam bab ini terdapat juga riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Salamah bin Al-Aqwa, Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Afra, wa Ka'ab bin Murrah, wa Abi Umamah Al-Bahili, wa Amr ibni Abasah As-Sulami, wa Aisyah radhiyallahu anhum. Wa Sunabihi, diriwayat disebutkan pula dari Sunabihi, namun dia tidak mendengar dengan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yasma' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadithuhu mursal. Hadisnya adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal maknanya adalah seorang tabi'in langsung menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak disebutkan setelahnya. Tabi'in nabi. Tabi'in ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terputus di situ. Yang terputus jalan siapa? Jalan sahabat. Ini yang terputus. Makanya dikatakan oleh ulama namanya mursal. Tabi'in ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya hadis mursal. Jadi yang sahabat dibuang, tidak disebutkan. Hadis mursal ini min qismi dhaif, termasuk dari hadis yang dhaif. Barakallahu fikum. Makna secara global dari hadis ini, fi hadzainil haditsain, dalam dua hadis ini, an-nahyu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis salati ba'da salati subhi, dari salat setelah salat subuh, hatta tashruqa syamsu, sampai matahari bersinar, wa tartafi fi nadril ain qadra tuli rumhin, dan meninggi di pandangan kita seukuran tombak. Di pandangan kita sudah tingginya itu sudah seukuran tombak, ya, seukuran tombak. Ai disebutkan oleh Syekh di sini ma yakrub min salasati amtar, mendekati 3 meter, sekitar 3 meter dari pandangan, sudah meninggi sekitar 3 meter, ukurannya 3 meter. Gampangnya setelah matahari terbit, ya, setelah matahari terbit, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id atau hadis Ibnu Abbas tadi ya, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit, hadis Ibnu Abbas ya. Wa naha aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari salat setelah salat asar, sampai kapan? Hatta taghiba asy-syamsu, sampai matahari terbenam. Li'anna fi sholati fi hadainil waqtain tashabbuhan bil musyrikin alladzina ya'budunaha 'inda tulu'iha wa ghurubiha. Karena salat pada dua waktu ini, setelah subuh dan setelah asar, kenapa dilarang? Karena menyerupai orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada sesembahan mereka di waktu tersebut. Ketika matahari ke inda tulu'iha wa ghurubiha. Waqad nuhina an nusyabahatihim, sungguh kita telah dilarang dari menyerupai ibadah mereka. Li'anna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari orang tersebut. Barakallahu fikum. Ada pembahasan panjang disebutkan oleh para ulama, di antaranya apakah semua salat dilarang ataukah ada beberapa salat yang dikecualikan. Yang rajih wallahu taala a'lam adalah mazhab Syafi'i dan riwayat dari Al-Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa salat-salat yang memiliki sebab zawatul asbab tidak dilarang. Salat-salat yang memiliki sebab tidak dilarang. Seperti apa? Seperti di sini dicontohkan tahiyatul masjid, kemudian juga dua rakaat setelah wudu. Ini boleh dikerjakan sekalipun di waktu terlambat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak dalam waktunya. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atayn. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia salat, sampai dia ruku dua rakaat, sampai dia mengerjakan salat dua rakaat. Di sini disebutkan secara umum dalam hal waktunya. Tidak disebutkan oleh Nabi kecuali tidak. Maka kita amalkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak di sini. Wallahu taala a'lam bisawab, ini yang rajih ya. Pendapat Syafi'i, riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Panjang pembahasan berikutnya, kita ringkas saja karena banyak pembahasannya. Ada lagi khilaf tentang salat setelah asar. Tentang salat setelah asar. Apakah ada salat sunnah setelah asar atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jelas dalam hal ini. Di antara ulama yang sangat dikenal dengan memegang pendapat ini, ya, wallahu a'lam, anda belum mendapati selain itu, Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat ada sholat sunnah setelah asar dan pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam kitab As-Sahihah, beliau sangat menekankan dan sangat memberikan motivasi untuk mengerjakan hal ini, dan beliau bahas hadisnya di silsilah sahih dengan rinci ya. Ada salat sunnah setelah asar. Adapun yang dilarang dari hadis ini disebutkan oleh beliau, yaitu ketika matahari sudah menguning, itu yang dilarang. Ketika matahari sudah menguning, dan beliau bahas, beliau sampaikan landasan-landasannya, riwayat dengan riwayat-riwayat yang lain. Wallahu taala a'lam, ini babit faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam as-silsilah as-sahihah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Salat apa? Suruh. Salat duha namanya, Pak. Dua rakaat di waktu pukul 6 itu kan. kurang lebih yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sholat berjamaah kemudian dia jelis duduk di masjid kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah matahari terbit dia mengerjakan dua rakaat maka pahalanya kasaubi al-haji wal-umrah, seperti pahala haji dan umrah. Tamatan, kata Rasulullah SAW. Sempurna. Ini disebutkan oleh ulama namanya salat duha, awal salat duha. Salat isyraq itu awal dari salat duha. Ini alil khilaf bainal ulama. Karena sebagian ulama melemahkan hadis ini. Seperti Syekh Mukbil rahimahullah melemahkan hadis ini. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya, dibahas oleh beliau. Hadis ini hadis yang bisa dijadikan hujjah. Jadi ala fardhi sihhatihi, kita berpendapat yang memegang pendapat kesahihan hadis ini, maka salat isyraq itu adalah salat duha. Awal dari waktu salat duha. Paham dong? Tadi pahami? Nah. Wallahu a'lam ya. Kalau salat jenazah termasuk jawatul asbab ya. Yang punya sebab. Tapi nanti kita bahas lagi insyaallah. Kalau ada faedah yang lain nanti kita sampaikan insyaallah. Jadi yang dilarang itu yang mutlak. Seorang berwudu kemudian dia ingin sholat sunnah saja dua rakaat. Nah ini yang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Tapi kalau sholat-sholat yang zawatul asbab, yang punya sebab, itu dibolehkan. Termasuk yang telat. Ya. Misal tertidur, terbangun sudah jam 5 misalkan, belum sholat asar. Maka dia diperintahkan tetap sholat asar walaupun di waktu tersebut. Ya, termasuk yang zawatul asbab, yang punya sebab, sholat-sholat yang punya sebab, ini tidak dilarang. Dikerjakan di waktu larangan. Paham dong? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.